sebagai seorang muslim mencukupkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Kita harus meyakini bahwa Al-Quran dan hadis adalah petunjuk terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam hal apapun, termasuk di dalamnya mendidik anak. Maka kita tidak perlu cara-cara orang-orang kafir dalam perihal mendidik anak. Karena ada sebagian orang, bahkan di dalam dunia pendidikan, ada sebagian orang mulai mencari-cari atau mempelajari gaya-gaya pendidikan orang-orang kafir, kemudian dia terapkan di dalam kehidupan anak-anaknya ataupun murid-muridnya. Ini kita tidak perlu sebagai seorang muslim yang meyakini bahwasanya Al-Quran adalah pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita tidak perlu untuk mencari petunjuk dari selain Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada yang kepada jalan yang paling lurus. Di situ aqwam, paling lurus. Itu ayat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 9. Nah, kita wajib meyakini tidak ada petunjuk pedoman apapun yang paling terbaik dalam hal apapun, dalam hal akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku, kecuali itu berdasarkan dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya penulis Al-Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, setelah menyebutkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam mendidik anak, maka beliau menyebutkan petunjuk-petunjuk dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Dan di dalam wasiat ini tentunya terdapat petunjuk yang paling baik dalam mendidik anak. Hanya kita wajib mempercayai itu, mengimani itu. Kita bisa membuktikannya atau tidak bisa membuktikannya, kita mengimani bahwa petunjuk Al-Quran dan hadis adalah petunjuk yang paling terbaik dalam hal ini mendidik anak. Itu sebuah keyakinan yang tidak bisa didiskusikan. Tidak ada diskusi dalam hal ini bahwa petunjuk dari Al-Quran dan petunjuk dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal apapun, akidah, ibadah, muamalah, tingkah laku adalah petunjuk yang paling terbaik. La niqash, tidak ada diskusi di dalam ini. Ya. Taib. Sekarang kita baca, penulis membawakan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك احفظ الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه رفعت الأقلام وجفت الصحف. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, suatu hari aku di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud di belakang di sini adalah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah kendaraan. Kendaraan dulu tidak ada kecuali himar, keledai, ataupun kecuali bagel, campuran keledai dan kuda, ataupun khail, kuda, atau al-ba'ir, onta. Tidak ada alat transportasi lain. Dan sepertinya Allahu'alam, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Ini maksudnya adalah di saat menaiki unta. Saat menaiki unta. Dan di sini terdapat pelajaran bahwasanya kita memberikan nasihat atau prinsip hidup kepada anak saat dalam keadaan-keadaan yang anak tersebut mudah menerima apa yang kita nasihatkan. Di antaranya saat kita sedang berjalan bersama, saat kita sedang makan bersama, saat sedang di dalam keadaan anak tersebut nyaman. Ya. Buktinya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika bercerita seperti ini tidak asal-asalan, tetapi beliau bercerita untuk sebuah pelajaran. Aku berada di belakang Rasulullah SAW pada suatu hari. Di sini juga terdapat pelajaran bahwa hendaknya antara orang tua dan anak itu dekat. Sedekat-dekatnya. Anak bisa berbicara dengan bapaknya atau ibunya. Anak bisa curhat terhadap bapaknya atau ibunya lebih banyak dibandingkan curhatnya kepada orang lain. Ini sebagian anak, kadang-kadang dia bisa lebih mengutarakan perasaannya kepada neneknya, kakeknya, bibinya. Ya, karena di rumah orang tuanya tidak bisa menyerap apa yang dia ingin sampaikan. Sedikit saja dia berbicara di depan orang tuanya, maka orang tuanya langsung memperlihatkan sikap apatis, tidak mau mendengar atau meremehkan apa yang dibicarakan. Maka di sini lihat kedekatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebagai anak kecil pada waktu itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang tua semestinya dia lebih friendly, lebih dekat kepada anaknya, lebih bisa berkawan dengan anaknya. Karena sebagian orang tua bisa kurang bisa meletakkan dia sebagai orang tua yang patut dihormati, sehingga dia akhirnya jauh dengan anak-anaknya. Maka bersyukurlah orang tua yang dekat dengan anak-anaknya. Kemudian faqala li, ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata seperti ini, ini menunjukkan bahwasanya nasihat Rasulullah SAW tidak diberikan setiap saat, ya, tetapi pada waktu-waktu yang memang pantas untuk diberikan nasihat, diberikan prinsip hidup. Ketika Abdullah bin Abbas mengatakan yauman, pada suatu hari, artinya nasihat tersebut tidak mesti harus setiap saat, tetapi pada waktu-waktu yang memang ditentukan. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam." Sebelum itu, di sini juga terdapat faedah bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang masih muda sekali ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kira-kira umur beliau pada waktu itu 10 tahun. Kira-kira umur beliau 10 tahun. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau tidak ikut perang Badar, ya. Tidak ikut perang Uhud. Beliau tidak ikut karena waktu itu beliau belum cukup umur untuk mengikutinya. Disebutkan dalam ahli sejarah bahwasanya Abdullah bin Abbas lahir pada tahun ketiga sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah, maka umur beliau sekitar 4 tahun hanya. Nah, maka kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, umur Abdullah bin Abbas pada waktu itu hanya sekitar 14 tahun. Ya, 14 tahun. Jadi dikabarkan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau belum baligh saat Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, ini menunjukkan bahwa memberikan pendidikan kepada anak semenjak dini, memasukkan pendidikan kepada anak semenjak dini, ini lebih diingat oleh anak tersebut. Maka jangan biarkan mereka saat sudah tua baru diajarkan. Tapi pendidikan-pendidikan yang semenjak dinilah yang diingat oleh orang-orang anak-anak tersebut. Saya beri contoh misalkan Umar bin Abi Salamah, riwayat Bukhari. Umar bin Abi Salamah, beliau ini gulam saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Gulam ini adalah umur anak dari mulai umur 0 sampai 9. Ini namanya gulam. Makanya beliau bercerita, kuntu gulaman fi hijrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat aku gulam duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak yang duduk di pangkuan Rasul sekitar umur 1, 2, 3, 4 sampai 5 masih mungkin dia duduk di pangkuan. Nah, kemudian beliau bercerita. Ini menunjukkan bahwasanya cerita beliau itu beliau ingat saat beliau mendapatkan pelajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika kecil. Maka begitu juga kita berusaha saat semenjak dini sudah memberikan pelajaran-pelajaran kepada anak-anak kita, terutama yang berkaitan dengan akidah dan ibadah serta adab. Karena itu akan sangat diingat oleh anak. Makanya ada pepatah Arab mengatakan an-naqshu as'al al-ilmu fi as-sighar kan-naqshi 'ala al-hajar. Yang artinya menuntut ilmu saat masa kecil itu seperti memahat pada batu. Wal ilmu fil kibar kanaqshi 'alal ma. Dan menuntut ilmu saat masa sudah tua itu seperti memahat di atas air. Maka usahakan terutama golden age, yaitu umur emas dari mulai 1 sampai 5. Itu kita ajarkan anak-anak hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Terutama adab-adab. Mereka kan belum paham. Kita cuma membiasakan adab yang baik. Mereka belum paham. Tetapi kita membiasakan adab yang baik. Seperti misalkan ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berarti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau mulai memayiznya umur 7 tahun. Umur 7 tahun berarti sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berhijrah 3 tahun. Tahun ketiga hijriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti umurnya waktu itu 6-7 tahun. Nah, ini pelajaran agar anak diberikan pendidikan saat masih kecil. Baik, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam." Wahai anak kecil. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil anak tersebut dengan panggilan yang baik. Ini termasuk dari pendidikan anak. Memanggil anak dengan panggilan yang baik. "Ya ghulam." "Ya bunayya." Sebagaimana panggilan Luqman kepada anaknya. Bunayya adalah bentuk sayang atau panggilan manja lebih tepatnya kepada anak laki-laki. Karena anak laki-laki dalam bahasa Arab adalah ibni. Anakku laki-laki ibni. Kemudian karena ingin dipanggil dengan panggilan manja maka bunayya. Artinya diperhalus panggilannya. wahai anakku sayang. Nah, maka di sini terdapat pelajaran bahwa seorang orang tua dia memanggil anaknya dengan panggilan yang baik, jangan panggilan yang buruk-buruk. Ya, panggillah dengan panggilan yang baik, karena itu yang akan meresap ke dalam hati sang anak. Ya bunayya. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan panggilan kunyah. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umair. Abu Umair adalah kunyah beliau berikan kepada seorang anak kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil anak-anak tersebut dengan panggilan yang baik, dengan panggilan yang baik. Baik itu dengan panggilan anakku sayang atau gulam, ataupun dengan panggilan kunyah, atau panggilan-panggilan yang membuat dia bangga. Saya dulu di Arab Saudi, saya sering dengar orang-orang Arab Saudi kalau memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan kepada kelaki-lakian kalau dia anak laki-laki. Seperti misalkan, ya batal, wahai pejuang. Ya bahkan kadang-kadang diberikan kunyah dengan nama kakeknya. Ya Abu Fulan. Ini panggilan-panggilan yang baik kepada anak-anak. Boleh dengan panggilan yang menunjukkan kepada kunyah, boleh dengan panggilan yang menunjukkan kepada kasih sayang, yang penting panggilan-panggilan yang baik. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Aku mengajari engkau beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah prinsip-prinsip hidup. Di sini memberikan pelajaran kepada kita, al-bad'u bil ahami fal muhim. Memulai sesuatu yang paling terpenting sebelum yang penting dalam pendidikan anak. Memulai sesuatu yang paling terpenting sebelum yang penting dalam pendidikan anak. Prinsip yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ihfazillaha yahfazuka. Artinya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksud daripada jagalah Allah, kata penulis, imtathil awamir Allah wajtanib nawahi yahfazka fi dunyaka wa akhiratak. Artinya, kerjakanlah perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangannya. Niscaya Allah akan menjagamu di duniamu dan di akhiratmu. Nah, ini termasuk daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas. Ustaz, bisakah anak sekecil itu umur 5-6 tahun dia memahami apa yang kita sampaikan? Karena ini kan berat. Maka jawabannya bisa, dengan bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah dia pahami. Ya. Bahasa yang bisa masuk ke dalam pikirannya. Nah, disinilah seninya orang tua untuk menyampaikan kepada anaknya dengan bahasa yang mudah dia paham. Bisa insya Allah. Ihfadzillaha yahfadzuka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Disini terdapat pelajaran akidah, yaitu al-jaza min jinsil amal. Pahala, ganjaran sesuai dengan jenis amal perbuatan. Apabila seseorang mentaati Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah, maka niscaya Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Maka bisa kita katakan pada hadis ini, pelajaran menarik, orang yang paling jauh dari musibah, orang yang paling taat kepada Allah SWT. Orang yang paling jauh dari musibah, bala, penyakit, kemiskinan, rasa takut, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan menjaganya di dunia dan di akhirat. Kemudian di sini pelajarannya menarik juga, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazka. Yahfazka itu adalah fi'il mudhari', kata kerja yang sedang terjadi. Dan kata kerja yang sedang terjadi di sini berarti terdapat pelajaran bahwa Allah akan selalu menjaga. Karena sedang terjadi, selalu terjadi. Siapa yang menjaga Allah, maka niscaya Allah selalu menjaganya di dunia dan di akhirat. Nah, sekali lagi, penyampaiannya kepada anak-anak kita adalah dengan bahasa yang mudah dia pahami. Dengan mudah, yang mudah dia pahami. Kemudian yang kedua, yaitu ihfazillaha tajidhu tujah. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, amama, engkau akan mendapati Allah di depanmu. Kata beliau, ihfaz hududallah wa ra'i huquqahu tajidillaha yuwaffiquka wa yansuruka. Artinya, jagalah hukum-hukum Allah dan perhatikan hak-hak Allah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan kamu dapati memberi petunjuk taufik kepadamu, memberikan pertolongan kepadamu. Ini kalau seandainya seseorang menjaga hukum-hukum Allah, baik itu yang berkaitan dengan ibadah, akidah, ataupun muamalah, pakaian, minuman, kemudian bergaul. Maka apabila seseorang memperhatikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu dibandingkan memperhatikan hak manusia, maka niscaya dia akan mendapati Allah akan memberikan taufik kepadanya. Taufik itu apa? Taufik itu adalah petunjuk untuk melaksanakan amal ibadah. Itu namanya taufik. Taufik adalah petunjuk untuk melaksanakan amal ibadah. Dan niscaya dia akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala menolongnya dalam segala hal. Itu yang dimaksud, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Di depanmu maksudnya Allah yang akan memberi petunjuk kepada orang tersebut agar senantiasa dia diberikan kemudahan mengerjakan amal saleh, atau agar senantiasa dia diberikan kemenangan dalam melawan hal-hal yang perlu diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi saya sering memperhatikan, jangan berbicara terhadap anak. Kajian di hadapan orang umum, orang awam, itu kadang-kadang dalilnya tidak terlalu banyak. Tetapi ada slogan-slogan yang kita sampaikan. Seperti misalkan Allah berfirman, "Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar padanya. Maka saya waktu itu kajian di tengah orang yang awam sekali, belum pernah ikut pengajian. Maka yang kita sampaikan ayat ini, kemudian kita ambil slogan darinya, takwa berbuah rezeki. Begitu saja. Siapa yang bertakwa maka diberi rezeki. Ya, begitu saja. Akhirnya dia paham apa yang disampaikan. Nah, begitu yang saya maksud, bahwasanya sampaikanlah pesan-pesan seperti ini dengan bahasa yang mudah dipahami. Di situ diperlukan keapikan dan juga kecakapan dari orang tua untuk menyampaikan kepada anak-anaknya. Ya, tentunya tidak seperti di sekolah. Ya, sini duduk sini kamu. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Ini susah diterima, dia mudah hilang yang seperti itu. Nah, tetapi ketika kita, contoh juga ketika kita jalan di kendaraan, di mobil, di motor, atau ketika kita makan di rumah makan, atau di luar dimanapun, maka kita ambil contoh. Nah, itu tuh, kalau orang seperti ini maka dia akan seperti itu. Ini bisa mudah dia memahaminya. Yang menjaga Allah, maka dia. Contoh misalkan saat kita di luar kepentok azan, anak-anak kita sudah umur 5, 6, 7, dia faham apa yang kita maksudkan. Maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap mengerjakan sholat berjamaah. meskipun kita di luar rumah. Akhirnya anak itu faham bahwa harus ada usaha untuk mengerjakan sholat berjamaah walau di luar rumah. Ya, walau di luar rumah. Akhirnya terpatri dalam dirinya bahwa oh ini laki-laki berjamaah. Laki-laki berjamaah. Nah, seperti itu. Jadi misalkan nak, kita sholat dulu nak, jamaah. Laki-laki harus berjamaah. Maka pada saat itu terpatri dalam dirinya bahwa adab bagi laki-laki, dia wajib berjamaah di masjid. Dengan kondisi yang mengkondisikan seperti itu, sehingga dia ingat apa yang disampaikan. Kemudian penulis Rasulullah SAW kemudian bersabda, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Yang artinya, jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya akidah tauhid, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-aslu fil mas'alah la yutlabu illa min Allah. Yang artinya asal hukum dalam sebuah permintaan tidak diminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kadang-kadang mereka sudah naik ke atas unta. Ya, ternyata ada sesuatu yang jatuh dari diri beliau ataupun yang ketinggalan di bawah. Naik di atas unta itu tidak seperti naik ya motor 150 cc, enggak. Tapi naik ke atas unta kan tinggi dia. Kalau turun lebih susah lagi. Ya, turunnya lebih susah lagi. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka senantiasa karena berdasarkan hadis ini, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah, jika minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Mereka tidak mau, "Eh, tolong ambilin." Enggak. Mereka turun dan mengambil sendiri. Maka ajari kepada anak-anak kita hal ini. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu fenomena yang kurang tepat terjadi diajarkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah dia sering disuruh minta-minta kepada orang-orang yang lebih tua dari keluarganya. Terutama kalau misalkan lagi lebaran. Minta zakat ke sana. Ya, zakat kepada om nya, zakat kepada tantenya, bibinya, ya. Jangan biasakan minta-minta kepada seseorang. Karena asal hukum meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini mengatakan, "Idza talabtal i'anah 'ala amrin min umuri dunya wal akhirah, fasta'in billah." Jika engkau minta tolong untuk mengerjakan salah satu perkara dari perkara-perkara dunia, maka minta tolonglah kepada Allah. Wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghair Allah. Terutama perkara-perkara yang tidak disanggupi atasnya kecuali oleh Allah. Kashifa'il marad wa talabir rizq fa hiya mimma ikhtassallahu biha wahdah. Seperti menyembuhkan orang sakit, meminta rezeki, maka hal-hal tersebut adalah sesuatu yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dan juga Ibnu Hajar Al-Haitami. Baik. Di sini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat pelajaran akidah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Dan di sini saya ingin mengingatkan satu hal penting, yaitu kita ini di dunia agar bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, maka ada dua poin yang wajib kita kerjakan. Agar kita bisa menjadi hamba sebenar-benar hamba Allah, ada dua poin yang wajib kita kerjakan. Yang pertama yaitu at-ta'ah wa mujahadatun nafs 'ala at-ta'ah. Yang pertama yaitu berusaha untuk taat kepada Allah. Berusaha sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah. Ini yang pertama. Ya, yang kedua adalah talabu al-isti'anah ala ta'ah. Meminta pertolongan agar bisa taat kepada Allah. Agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan agar bisa taat kepada Allah. Dan ini semua disebutkan di dalam surat. Dalam satu ayat yang mana ayat tersebut minimal 17 kali kita baca sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta pertolongan, beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Lihat di sini ada dua poin, yaitu beribadah dan minta pertolongan untuk bisa beribadah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah yang bisa memberikan kekuatan, petunjuk untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Makanya ayat yang saya bacakan tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disebutkan oleh para ulama adalah sirrul ubudiyah, rahasia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah. Tapi ibadah ini tidak bisa kita kerjakan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Nah itu ada di dalam poin ini. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian praktek di tengah masyarakat, orang tua keliru dalam mendidik anaknya. Di antaranya, dia mungkin ingin memotivasi anaknya. Orang tua mengatakan, "Nak, kamu belajar ya. Kalau seandainya kamu lulus, maka apapun permintaanmu, Bapak akan menyanggupinya." Ini Bapaknya memang Tuhan. Sehingga Bapak menyanggupinya apapun permintaannya. Ini salah. Maka alangkah baiknya kalau seandainya diganti. Seperti misalkan orang tua mengatakan, "Nak, belajar. Kalau kamu lulus, kita berdoa kepada Allah agar semua permintaanmu dikabulkan oleh Allah." Ya kan seperti itu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga tontonan-tontonan yang sering menyimpang dari akidah ini. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah tauhid. Tontonan-tontonan seperti misalkan tontonan film kartun ataupun tontonan sinetron, anak kecil berteman dengan peri. Apa saja yang diinginkan oleh anak kecil tersebut, apa saja yang tertimpa oleh anak kecil tersebut, kesulitan, kesukaran, maka dia mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada peri. Ini adalah penyesatan akidah terhadap anak-anak. Ya, penyesatan akidah terhadap anak-anak. Begitu juga misalkan dia minta kepada seorang boneka. Seorang anak kecil minta kepada seorang boneka, baling-baling bambu. Ya. Ini termasuk daripada penyimpangan akidah, pendangkalan akidah. Karena akhirnya anak diajari untuk minta kepada sebuah boneka, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja karena yang membuat filmnya, kartunnya orang yang bukan Islam. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ini. Anak-anak disuruh minta-minta kepada keluarga, "Om, zakatnya Om." Ya, bulan Ramadan, bulan hari raya. Ini tidak benar. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian perlu diperhatikan juga masalah berdoa di sini. Atau minta tolong lebih tepatnya. Meminta pertolongan kepada makhluk boleh. Dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk. Meminta pertolongan kepada makhluk boleh. Dalam perkara yang disanggupi oleh makhluk. Seperti misalkan meminta diambilkan sesuatu. Maka kalau seandainya makhluk yang dimintai tersebut sanggup, maka ini boleh. Kalau seandainya makhluk yang dimintai sesuatu tersebut sanggup, maka ini boleh hukumnya. Cuma seperti yang saya ungkap tadi, lebih baik dia mengerjakan sendiri sebelum minta bantuan orang lain. Ya, berdasarkan hadis ini. Idza sa'alta fas'alillah. Jadi asal hukumnya lebih baik dia mengerjakan sendiri sebelum minta bantuan kepada orang lain. Tetapi kalau seandainya dia pun minta kepada orang lain dan perkara yang dia minta tersebut disanggupi oleh manusia, maka ini tidak mengapa. Minta diambilkan sesuatu, minta diantarkan kemana, yang perkara yang disanggupi oleh manusia, maka ini tidak mengapa. Nah, apabila meminta sesuatu kepada manusia atau makhluk untuk sesuatu perkara yang tidak disanggupi, maka ini hukumnya haram. Dan ini adalah kesyirikan. Maka hukumnya haram. Minta sesuatu kepada makhluk yang masih hidup untuk sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ini hukumnya haram. Kenapa? Karena termasuk perbuatan kesyirikan. Misalkan saya minta kepada Mas Yazid, Mas Yazid tenangkan hati saya. Ini enggak bisa. Karena yang menenangkan hati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Atau saya minta kepada seseorang agar seseorang menyembuhkan penyakit saya. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena kesembuhan penyakit hanya datang dari Allah. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salam pernah mengatakan, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Kalau seandainya aku sakit, maka Allah lah, dialah Allah yang memberikan kesembuhan kepadaku. Nah, disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, "Wa idza maridtu fa huwa yashfin." Nah, ini poin kedua. Meminta tolong kepada orang yang masih hidup dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Maka ini haram hukumnya. Karena itu termasuk perbuatan kesyirikan. Yang ketiga, meminta tolong kepada makhluk yang sudah mati. Maka ini haram hukumnya. Baik yang disanggupi ataupun yang dia tidak sanggupi. Apalagi yang tidak dia sanggupi. Dan orang mati tidak sanggup apa-apa. Dia bukan malah dimintai, sepertinya dia yang kita doakan. Nah, ini haram. Haram kenapa? Karena perbuatan kesyirikan. Yang keempat, meminta kepada makhluk yang gaib. Makhluk yang gaib. Seperti jin, seperti orang-orang yang tidak ada. Makhluk gaib itu seperti apa? Contohnya ada apa yang terkenal di masyarakat tapi dia gaib? Hah? Wali gaib enggak? Enggak. Wali ada dua, ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal. Yang masih hidup masuk ke dalam perkara tadi yang sudah kita sebutkan. Makhluk yang gaib, yang terkenal di masyarakat. Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Kadal. Kemudian apa lagi itu? Yang contoh-contoh seperti itulah. Hah, tuyul, makhluk gaib. Ya, gaib tidak ada wujudnya yang kita bisa lihat. Dan dibintai, baik itu perkara yang dia sanggupi atau tidak sanggupi, maka haram hukumnya. Karena itu termasuk dari apa? Kesyirikan. Nah, ini perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Karena berkaitan dengan tauhid. Poin ketiga ini. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, "Wa'lam annal ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahullahu 'alaik. Artinya ketahuilah bahwa umat ini kalau berkumpul untuk memberikan manfaat sesuatu kepadamu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan untukmu. Dan kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan sesuatu mudarat kepadamu, maka mereka tidak akan bisa memberikan kepadamu sesuatu apapun, mudarat apapun, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan atasmu. Ini kata Imam, kata Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah, al-imanu bil qadar alladhi katabahu Allah 'alal insan khairihi wa syarri. Beriman terhadap takdir yang telah Allah tetapkan untuk manusia, baik dan buruknya. Nah, ini ajari kepada anak kita tentang adanya takdir. Ya, adanya takdir. Pelan-pelan mengajarinya sesuai dengan pemahamannya. Bahwa satu, nasib kita ini sudah ditulis oleh Allah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang kedua, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang akan kita kerjakan, Allah tahu. Ya. Yang ketiga, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini atas ciptaan Allah. Nah, empat tingkatan itu ajari kepada anak-anak kita tentang takdir. Sesuai dengan kemampuan dia menalar perkataan kita. Jadi yang pertama tadi, ajari bahwa kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi di atas muka bumi, Allah Maha mengetahuinya. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi, Allah Maha mengetahuinya. Ajari kepada anak itu yang pertama. Yang kedua, semua takdir kita ini sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, yaitu apapun yang terjadi atas muka bumi ini atas kehendak Allah. Baik dan buruknya atas kehendak Allah. Orang mencuri atas kehendak Allah. Orang berzina atas kehendak Allah. Orang taat, sholat, puasa, zakat, haji atas kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ajari kepada anak-anak seperti itu, bahwa semua yang terjadi atas muka bumi atas kehendak Allah. Kemudian yang keempat, bahwa apapun yang tercipta di atas muka bumi ini adalah atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, dengan seperti itu dia akan kuat kepribadiannya. Kenapa? Karena orang yang percaya kepada takdir, dia tidak akan putus asa atas apa yang hilang darinya, apa yang tidak terjadi padanya, dan dia tidak akan sombong atas apa yang dia dapat, atas apa yang dia miliki. Ya, makanya kalau anak-anak lulus, misalkan anak-anak lulus sekolah, kita katakan bersyukur kepada Allah, itu kemudahan datang dari Allah. Ya. Bukan dikatakan kepada anak tersebut, ah ini coba kalau nggak belajar, nggak lulus. Nah, itu berarti kita menanamkan kepada anak tersebut bahwa kelulusan mutlak dari belajarnya sang anak. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Tetapi kita ajari kepada anak tersebut, Allah lah yang memudahkan kamu untuk belajar, memberikan kekuatan kepadamu untuk belajar sehingga kamu lulus. Jadi disandarkan kepada Allah. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Yang artinya surat Al-Hadid ayat 23. Agar supaya kamu jangan terlalu bersedih hati, putus asa terhadap apa yang lepas darimu. Sudah usaha ternyata tidak lulus, atau sudah usaha ternyata tidak ranking. Dengan mengaitkan kepada takdir, maka dia tidak akan putus asa. Dan supaya kamu tidak terlalu sombong, gembira, congkak terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Biasanya Pak, orang yang diberikan kelebihan itu cenderung sombong. Yang diberikan kelebihan cenderung sombong. Kelebihan apa? Harta. Karun sombong, diberikan harta. Kekuasaan, tahta. Ya, Fir'aun cenderung sombong. Haman, perdana menterinya juga cenderung sombong. Abu Lahab diberikan ketenaran, kemasyhuran di tengah orang Arab, cenderung sombong. Ya, orang yang diberikan kelebihan biasanya cenderung sombong. Kelebihan harta, tahta, wanita. Ya, makanya kadang-kadang yang beristri lebih dua, rugi kamu tahu. Nah, juga rupa cenderung sombong. Orang yang diberikan rupa yang baik cenderung sombong. Bahkan saya sering dan saya sering mengatakan bahwa rupa dan harta dua perkara yang tidak bisa dijadikan standar kemuliaan di antara manusia. Rupa dan harta dua perkara yang tidak bisa dijadikan standar kemuliaan di antara manusia. Tahu kenapa sebabnya? Karena itu murni mutlak pemberian Allah. Kita tidak pernah memesan kepada Allah rupa kita ataupun strata ekonomi kita. Enggak pernah mesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada perjanjian kontrak dengan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak pernah melakukan perjanjian dengan Allah, nanti kulit saya begini, nanti rupa saya begini. Murni mutlak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Rupa dan harta dua perkara yang tidak bisa dijadikan standar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Al-Hadid ayat 23. Nah, di sini harus ditekankan semuanya sesuai dengan takdir. Hadis ini, ketahuilah bahwasannya seluruh umat apabila berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan bisa mereka memberikan manfaat kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan untukmu. Sebaliknya, kalau seandainya mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, tidak akan bisa sampai mudarat tersebut satu pun kecuali dengan apa yang Allah telah takdirkan atasmu. Nah, semuanya disandarkan kepada takdir. Jadi ketika seseorang mendapatkan kebaikan, harta, tahta, wanita, kepintaran, ilmu, kecantikan, kegantengan, maka sandarkan kepada Allah. Ya, persis seperti orang berilmu yang menolong Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu Balqis. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi. Ketika singgasana Ratu Balqis tersebut ada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka orang berilmu tersebut mengatakan, ini adalah karunia Allah. Maka saya berpesan kepada para orang tua, kalau anak Anda berprestasi, maka katakan ini adalah karunia Allah. Sandarkan, jangan lupa nak, itu kemudahan datang dari Allah, bukan karena kepintaranmu, bukan karena usahamu, tetapi kemudahan datang dari Allah. Jadi dia tidak sombong. Begitu juga sebaliknya, apabila ada seseorang yang belum ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia inginkan, maka bersabarlah, kita berusaha lagi besok. Moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita. Lihat, disandarkan kepada Allah. Persis dalam surat Al-Hadid ayat 23 tadi, "Likaila ta'sau 'ala ma fa'atakum wa la tafrahu bima atakum." Agar kalian tidak terlalu putus asa, bersedih hati atas apa yang kalian tidak dapatkan. Ya. Dan juga jangan terlalu sombong, gembira, congkak, pongah terhadap apa yang kalian miliki. Karena semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang para ikhwah, untuk beriman kepada takdir itu biasanya hanya dalam perkara yang baik-baik saja. Misalkan ya, dapat harta, alhamdulillah ya Allah. Dia ingat Allah kalau dapat yang baik-baik. Ya. Kemudian menikah yang kedua, alhamdulillah ya Allah. Awal-awalnya itu pas sudah sebulan, dua bulan, tiga bulan hanyar tahu rasa. Ya. Ustaz, jar, ulun sudah menikah yang kedua, kenapa menghadapinya? Awal-awal kadang beritahu, pas sudah bingung hanya beritahu ustaznya. Nah, habis itu ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sebagian orang tadi saya ingin katakan bahwa beriman kepada takdir hanya ketika dapat yang baik-baik aja. Dia sadarkan kepada Allah. Tapi ketika ketika dapat yang buruk-buruk, misalkan kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan, penyakit, rasa takut, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Sungguh kami akan ujikan kepada kalian sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, orang-orang yang dicintai diwafatkan. Nah ini lupa dia bahwa itu takdir Allah juga. Sama dalam perihal mendidik anak. Ya, ketika anak tersebut baik, anak tersebut berprestasi, anak tersebut cerdas, wah dia sandarkan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Itu kan menyandarkan diri kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan anak. Tapi ketika anak tersebut mungkin pembabal, nganga. Ulun paling kadang tuh juga ada penolongan. Ya, kadang paham-paham apa yang disampaikan. Apalagi kalau nganganya dalam perkara agama. Ente kalau salah ya ngaku salah gitu. Jangan ngeyel, itu paling kada ketujuh loh. Makanya sesuatu yang paling saya benci itu berhadapan dengan para pelaku bid'ah. Kenapa? Karena dia tuh salah, enggak ngaku salah. Merasa paling bujur lah lagi. Ya. Contoh yang paling aneh misalkan. Kalau ikam kada percaya bacaan Al-Qur'an ini sampai kepada ikam, maka mati dulu kena aku bacai sampailah. Ini aneh, cuma cara berpikirnya ini aneh. Ya, cara berpikirnya itu aneh. Sudah tidak ada dalil, yang ada hanya hawa nafsu. Aneh itu. Ya. Dan orang seperti itu tidak usah ditanggepin. Orang seperti itu didoakan agar dia menerima sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, wasiatnya, rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Pena pencatat takdir ketentuan Allah di dalam kitab Lauhul Mahfudz sudah diangkat. Dan lembaran-lembaran kitab Lauhul Mahfudz sudah kering. Lembaran-lembarannya kitab Lauhul Mahfudz sudah kering. Jaffatus suhuf. Artinya takdir sudah terjadi. Ya. Nah, ini saya beri contoh misalkan ya, anak. Anak itu kalau sudah mengerjakan sesuatu atau belum mengerjakan sesuatu, jangan dikatakan kenapa. Saya beri contoh. Si anak, saya punya dulu awal-awal punya laptop pertama kali, mereknya Casio, Casio orang. Maksudnya itu laptop baru satu kali pertama saya miliki. Ya, karena biasanya dunia mahasiswa itu maunya yang banyak dan gratis gitu. Kemudian punya anak Abdullah. Abdullah ini mungkin ngelihat ibunya nyuci piring. Dia ikut cuci itu dengan laptop saya, dia cuci semua. Sudah satu-satunya. Maka pada saat itu kita tidak bisa mengatakan kenapa? Kenapa dicuci? Seribu kali kenapa dia akan tetap nangis. Dan apabila anak itu sudah bisa berpikir, dia akan mencari alibi agar tidak dimarahi oleh orang tuanya. Mencari alasan. Maka secara tidak langsung kita mengajarkan kepada anak sebagai tukang dusta. Tukang nyari alasan. Karena perkataan kita kenapa. Saya pernah ditelepon oleh orang tua, anaknya merantau ke Jakarta. Akhirnya berzina. orang tuanya ada di Sumatera. Maka saya katakan pertama kali kepada bapak ibu tersebut, nangis-nangis, ya, aja jamaah dari Jakarta, kemudian ditelepon saya karena kawan-kawan di Jakarta ngasih telepon saya. Saya katakan, Pak, Bu, jangan katakan kenapa. Ucapkan bersama anak tersebut, qadarullahi wa masyafa'al. Allah bertakdir dan Allah berkehendak atas apa yang dia perbuat. Sekarang tugas kita melindungi anak kita, menjaga psikologis anak kita, dan memikirkan hukum syar'i terhadap bayi yang ada terkandung di dalam anak kita tanpa bapak syar'i. Begitu pemikiran yang cerdas. Qadarullahu masyafa'al. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kenapa kepada Anas bin Malik pembantunya. Suatu saat beliau mengutus Anas bin Malik untuk membelikan sesuatu. Kemudian namanya Anas bin Malik umur 10-an tahun, ketika keluar rumah mendapati teman-teman, main dulu dia. Lama main. Ditunggu oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW datang ke tempat mainnya tersebut. Kemudian beliau pegang sidinya. Ya Anas, hal dhahabta lima amartuka? Wahai Anas, sudah pergikah engkau untuk perintah yang aku perintahkan? Anas melihat, oh sekarang, wahai Rasul, sekarang. Lihat, Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak mengatakan kepada Rasulullah SAW, kepada Anas bin Malik, kenapa engkau belum mengerjakan? Kenapa? Kenapa itu tidak bisa kita katakan untuk sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang sudah terjadi? Dan itu dikatakan oleh Anas bin Malik. Ma qala li syai'un qattu lima fa'altu lima fa'alta. Wala qala li syai'un qattu lima lam af'alhu lima lam taf'al. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang belum aku kerjakan, kenapa engkau belum mengerjakannya? Dan beliau juga belum pernah mengatakan untuk sesuatu yang telah terjadi, kenapa engkau mengerjakan ini? Tetapi kalau seandainya itu perintah belum dikerjakan, maka perintahkan lagi. Begitulah anak-anak, perintahkan lagi. Kalau seandainya sesuatu tersebut sudah terjadi, qadarullah wa masyafa. Ya, indahnya agama Islam. Ini rufa'atil aqlam wa jaffatish shuhub. Diangkat pena, pencatat takdir, dan lembaran-lembaran lauhul mahfudz sudah kering. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Lihat, subhanallah. Hanya hadis sekian ini banyak faedah-faedah, pedoman-pedoman dalam mendidik anak yang kita ambil. Jadi kita tidak perlu untuk menyerap dari orang kafir, gaya pendidikan orang-orang kafir. Ya, apalagi di masa-masa seperti ini, tidak boleh menyebut kafir. Ente akidah ente apa aja, pokoknya saya akan tetap mengucapkan kafir. Yang tidak beragama Islam, kafir. Ya. Silahkan tuh ambil duitnya sana. Nanti mengatakan non-muslim. Yang penting, akidah saya mengatakan saya tidak perlu diskusi akan hal ini. Saya tidak perlu diskusi dengan Anda akan hal ini. Akidah saya mengatakan bahwa selain yang beragama Islam, kafir. Sampai hari kiamat. Sampai Dajjal datang, tetap yang tidak beragama Islam, kafir. La niqash. Tidak ada diskusi di dalamnya. No discuss di halamnya. Ini akidah yang sangat mendasar. Dan mereka, salah satu tujuannya adalah, ini kan orang-orang liberal di dalamnya yang menyatakan semua agama sama. Jadi ujung-ujungnya tidak boleh kita mengatakan bahwa orang selain Islam itu kafir karena mereka adalah sama. Itu ujung-ujungnya. Dan itu akidah, Pak, itu akidah berbahaya. Kenapa? Karena berarti tidak ada lagi agama yang paling diridhai oleh Allah. Semua agama sama, itu tujuannya. Kalau tidak boleh mengatakan kafir, tujuannya adalah menyamakan semua agama, maka keputusan tersebut kita akan perangi lahir batin, karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ini yang kita bisa sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ada yang ingin bertanya? Ya,